Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kepada kita sekalian untuk dapat berkumpul di dalam majlisul ilm pada pengajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang rutin kita laksanakan pada hari Jumat ba'dal maghrib. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dan menjelaskan hadis Abi Juhaim Ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu dalam bab sutratil musalli, pembatas bagi orang yang sedang mengerjakan salat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang tidak diperbolehkannya seorang itu melewati orang yang sedang mengerjakan sholat dan lewat di hadapannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa kalaulah sekiranya dia berdiri untuk menunggu selesainya orang sedang mengerjakan sholat, walaupun dia berdiri selama 40 dan tidak disebutkan apakah itu 40 hari, 40 pekan, ataukah 40 tahun, maka itu lebih baik bagi dia daripada dia harus melewati orang yang sedang mengerjakan sholat di hadapannya. Maka ini menjelaskan bagi kita bahwa melewati orang yang mengerjakan sholat, apakah itu sholat sunnah atau sholat yang wajib, maka hukumnya adalah haram. Dan telah kita nukilkan dari perkataan Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala bahwa beliau menukilkan tidak adanya perselisihan di kalangan para ulama bahwa melewati di hadapan orang yang sedang sholat adalah perkara yang dimakruhkan. Dan yang dimaksudkan istilah makruh di kalangan para ulama terdahulu adalah haram. Namun pada pertemuan yang lalu telah kita kecualikan bahwa di sana ada pengecualian yang tsabit yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkannya melewati orang yang sedang mengerjakan sholat di hadapannya. Apa itu pengecualian? Ada pengecualian bolehnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Ada hal yang dikecualikan tentang bolehnya. Nah, lewat di depan makmum yang demikian ini boleh. Dan telah kita sebutkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana beliau lewat di hadapan para makmum. Ya, dan hadis ini dijadikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya bab sutra al-musalli atau sutratul imam, sutrah liman khalfah, bahwa sutrahnya imam, pembatas salatnya imam itu adalah pembatas salat orang-orang yang ada di belakangnya sebagai makmum, sehingga boleh berjalan di hadapan para makmum yang sedang mengerjakan salat, kecuali apabila makmum tersebut berkedudukan sebagai masbuk, berkedudukan sebagai masbuk. Apabila dia telah selesai dari kedudukannya sebagai makmum, dalam artian imam telah selesai mengerjakan sholatnya, lalu kemudian masbuk ini menyempurnakan sholatnya, maka dia tidak lagi berstatus sebagai makmum. Nah, dan dia berstatus sebagai seorang yang sholat sendirian. Sehingga dalam hal ini, sutrahnya adalah sutrah dia, bukan lagi sutrah imam, sebab dia sudah tidak lagi memiliki imam pada saat dia menyempurnakan sholat. Sehingga dalam hal dia menyempurnakan sholatnya, maka tidak diperbolehkan seseorang untuk lewat di hadapan orang yang sedang menyempurnakan sholat tersebut. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Kita masih dalam pembahasan tentang sutrah, tentang hukum pembatas salat. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah Ummul Mu'minin As-Siddiqah bintu Siddiq, beliau adalah Siddiqah, ayahnya juga bergelar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalat, beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, fi ghazwati Tabuk, sewaktu terjadinya perang Tabuk. Maka di sini menunjukkan bahwa dalam hadis ini terdapat kisah, namun diringkas dalam hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya sewaktu beliau sedang berada dalam perang Tabuk. Siapa orang yang bertanya ini? Wallahu alam, tidak diketahui. dan itu tidaklah menyebabkan kemudaratan dari suatu hadis. Apabila dalam suatu hadis kita mendapati ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini bertanya tentang sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menjawab, maka dalam hal ini orang yang bertanya tersebut diketahui atau tidak diketahui tidaklah memudaratkan hadis, tidaklah mendatangkan kemudaratan kepada riwayat tersebut. Sebab yang diinginkan dalam hal ini adalah penjelasan tentang hukum yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita banyak sekali mendapatkan dalam matan-matan hadis-hadis yang sahih, para penanya itu selalu diibhamkan, walaupun tidak selalu demikian, ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan siapa itu yang bertanya. Tapi dalam banyak riwayat yang bertanya selalu diibhamkan. Tidak diketahui siapa itu yang bertanya. Dan ini tidaklah memudaratkan hadis tersebut. Tidak menyebabkan jadi lemah karena tidak diketahui, tidak sama sekali. Bahkan kalaupun yang meriwayatkan hadis itu seorang sahabah namun tidak diketahui siapa orangnya, juga tidaklah menyebabkan lemahnya riwayat itu. Apabila sahabat yang meriwayatkan namun tidak diketahui siapa sahabatnya, sementara yang di bawahnya dari sanadnya memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai hadis yang sahih, maka tidaklah merusak kesahihan dari hadis tersebut. Misalnya kalau ada seorang perawi mengatakan an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang itu? Kalau sudah dipastikan bahwa itu sahabat, apakah diketahui orang tersebut atau tidak, maka tidaklah menyebabkan rusaknya hadis, karena seluruh para sahabat itu adil dalam meriwayatkan. Hukum ini khusus untuk para sahabat saja. Adapun dari selain sahabat, ya, dari tabi'in atau dan yang berikutnya, atba'ut tabi'in dan yang setelahnya, kalau tidak diketahui siapa orangnya, maka ditolak riwayat tersebut sampai diketahui siapa orang itu, apakah dia seorang perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis atau tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya dalam perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang pembatas salat orang yang sedang mengerjakan salat. Ya. Ditanya tentang sutrah, tentang hukum pembatas salat bagi orang yang sedang mengerjakan salat. Lalu apa yang ditanya di sini? Apakah hukumnya tentang wajibnya? Yang nampak dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang ditanya adalah kadarnya, ketinggiannya, ya. Berapa tingginya untuk memenuhi kriteria dikatakan sebagai sutrah yang syar'iyah, yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari hadis ini. Jadi bukan yang ditanya tentang hukumnya, apakah itu wajib atau tidak. Ya, seakan-akan nampak dari hadis ini menunjukkan bahwa masalah sutrah, masalah membuat pembatas bagi seorang yang tidak mengerjakan sholat, ini adalah perkara yang telah masyhur di kalangan para sahabat. Ya, sampai-sampai mereka tanyakan adalah kadarnya, tingginya berapa. Ya, adapun tentang hukum sutrahnya, ini adalah perkara yang telah masyhur di kalangan mereka. Dan bahkan tidak satu dari kalangan para ulama yang mereka menukilkan tidak adanya perselisihan di kalangan para ulama bahwa membuat sutrah pembatas bagi orang yang sholat, ini adalah perkara yang disunnahkan, disyariatkan. Ini sepakat para ulama, ya, disyariatkannya. Hanya saja yang terjadi perselisihan, apakah hukumnya wajib atau sunnah, itu yang diperselisihkan. Adapun itu perkara yang disyariatkan dalam artian ini adalah perkara yang minimal hukumnya sunnah, ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada perselisihan. Nah, nanti akan kita jelaskan pada hadis yang berikutnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pembatas bagi orang yang salat, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mithlu mukhiratir rahli, seperti atau kadarnya atau ketinggiannya itu seperti mukhiratur rahli atau mukharatur rahli atau muakhkharatur rahli. Sana ada tiga bacaan. Boleh kita membaca mukhiratur rahli, boleh juga kita membaca mukharatur rahli, atau dengan ditasydid muakhkharatur rahli. Tiga-tiganya ini warid, ya. Telah disebutkan para ahli bahasa tentang lafaz ini. Dan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang disebutkan mukhiratur rahli, atau disebutkan pula mukharah atau muakhkharah atau akhirah, akhiratur rahli. Apa itu mukhiratur rahli? Ya. Yaitu yang biasanya ditaruh di atas unta. Ya. Ataupun juga mungkin di atas kuda. Apa itu namanya, ikhwan? Hah? Pelana. Ya. Pelana. Itu bagian belakangnya. Mukharah ini bagian belakang, ya. Di situ ada ketinggian yang kemudian ditaruh, biasanya ditaruh papan atau yang semisalnya, yang biasanya dijadikan sandaran oleh orang yang berada di atas kendaraan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan mukharah atau mukhirah. Ya, yang tempat sandarannya. Nah, ya, biasanya dikasih dua bagian belakangnya pelana ini, lalu kemudian ditaruh papan, yang itulah yang biasa dijadikan sebagai sandaran orang-orang yang berada di atas punggung kendaraan, apakah itu unta ataukah kuda. Nah, ini yang dimaksud dengan mukhirah atau muakhkharah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kadar dari ketinggian sutrah pembatas bagi orang yang salat itu setinggi mukhiratur rahli. Setinggi, ya, pelana dari kendaraan tersebut yang dijadikan sebagai sandaran. Nah, akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa masalah sutrah pembatas salat adalah perkara yang masyhur, ya, di kalangan para sahabat. Setiap mereka salat, mereka selalu memakai sutrah. Nah, sehingga di antara mereka ada yang mengetahui hukumnya, namun dia belum mengetahui berapa kadar yang harus dia ambil untuk dijadikan sebagai sutrah ketika salat. Maka datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu menanyakan tentang hukum ketinggiannya itu seperti apa. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam itu selalu menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan para sahabat dengan sesuatu yang mudah mereka pahami, yang mereka saksikan sendiri. Kalau dahulu kita tidak mengenal, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ukuran meter, 1 meter atau 1 cm misalnya atau yang semisalnya. Ya, namun Rasulullah alaihi salatu wasallam berhadapan dengan ummatun ummiyah, dengan umat yang mereka itu ummiyah. Mereka tidak pandai menulis, mereka tidak pandai membaca. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam selalu mempermisalkan dengan sesuatu yang mereka mudah untuk melihatnya, ya, yang terjadi di sekitar mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pada saat hendak mengukur ketinggian, maka beliau pun permisalkan dengan pelana yang dijadikan sebagai sandaran bagi orang yang berkendaraan. Ya. Nah, dari sinilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para ulama. Pelana yang dijadikan sebagai sandaran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tingginya berapa? Ya. Ada yang mengatakan 1/3 dzira', ya, 1/3 dzira'. Berarti kalau ini satu dirak, ya satu apa ini ya kawan, hasta sepertiganya. Ada lagi yang mengatakan 2/3 dirak, 2/3, ya berarti 2, ya kira-kira seginilah. Nah, 2/3. Dan ini pendapat yang masyhur, yang banyak dari kalangan para ulama yang menyebutkan pendapat ini. Kalau tidak salah juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga lebih condong kepada pendapat yang mengatakan 2/3 dhira'. Dan sebagian dari kalangan para ulama juga ada yang menyebutkan 1 dhira'. Bahwa tingginya mu'khiratul rahli tersebut adalah 1 dhira', ya. Setinggi 1 hasta. Nah, setinggi 1 hasta. Dan bahkan ini ada riwayat dari Abdullah bin Umar yang disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, dalam kitabnya Al-Musannaf, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Nafi'. Beliau menjelaskan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, pelana beliau pada waktu itu setinggi 1 dhira', 1 hasta. Nah, ya ini menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan itulah yang dijadikan sebagai kendaraan Abdullah bin Umar, tinggi pelana beliau itu setinggi 1 hasta. Sebagaimana disebutkan oleh Nafi', maula Abdullah bin Umar. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abdullah bin Umar termasuk di antara para sahabat yang selalu ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam perkara jibiliyah. Kebiasaan-kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersifat ibadah itu ditiru oleh Abdullah bin Umar. Maka ada kemungkinan ya bahwa inilah yang ma'ruf juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pelana Abdullah bin Umar yang setinggi 1 hasta. Walhasil dalam hal ini terjadi khilaf tentang ukuran tinggi pelana tersebut. Ya. Dan sungguh sangat baik sekali apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan bahwa adanya perselisihan, ya, adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam hal menentukan berapa tinggi dari ukuran mu'khiratul rahli pada waktu itu menunjukkan bahwa bahwa ukuran, ya, dari pelana yang digunakan oleh orang-orang yang berkendaraan pada saat itu berbeda-beda. Kadang-kadang 2/3, kadang-kadang 1/3, dan kadang-kadang 1 hasta, ya. Kadang-kadang 1 hasta. Menunjukkan terjadinya perselisihan, sehingga dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang biasa mereka gunakan dari pelana kendaraan tersebut, dan itulah yang terjadi di kalangan para ulama. Mereka berselisih dalam hal menentukan kadar ketinggiannya karena berbedanya antara satu pelana dengan pelana yang lain. Kadang-kadang ada di antara pelana mereka ada yang setinggi 1 hasta, ya, dan terkadang pula mungkin di antara mereka ada yang lebih kurang daripada itu. Namun dalam hal ini sebagaimana yang kita ketahui dari Abdullah bin Umar setinggi 1 hasta, ya, setinggi 1 hasta, sehingga lebih afdal dan lebih berhati-hati kalau kemudian kita mengikuti apa yang telah warid yang datang dari para sahabah di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam. Maka ini menunjukkan bahwa dalam hal menggunakan sutra itu harus muncul, ya, harus timbul. Naam. Tidak cukup dengan sesuatu yang rata dengan tanah. Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa cukup digaris saja, misalnya. Cukup digaris saja, maka itu sudah menjadi batas sholatnya, sutrahnya. Ini tidak benar. Tidak benar yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kadar berapa tinggi dari mu'khiratul rahli yang menunjukkan bahwa pembatas sholat tersebut haruslah timbul. Ya. Terserah kita menggunakan apa, menggunakan tongkatkah, menggunakan anak panahkah, atau menggunakan tiang, menggunakan tembok, dan yang semisalnya diperbolehkan. Diperbolehkan dengan syarat bahwa itu timbul. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau mengatakan fa illam yajid falyakhutta khatta, apabila dia tidak mendapati semacam tongkat atau yang semisalnya untuk dijadikan sebagai pembatas salat, maka cukup dia dengan menggaris-garis yang dijadikan sebagai sutra. Maka ini adalah hadis yang dhaif, ya. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan al-khattu batil, bahwa menggaris untuk jadikan sebagai sutra salat itu adalah perkara yang batil. Itu adalah perkara yang batil, dan itu nanti akan disebutkan, ya, pada hadis yang berikutnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Itu akan disebutkan hadis ini, sehingga kita akan menjelaskan tentang kedudukan hadis Abi Hurairah tersebut pada apabila kita telah sampai kepada hadis tersebut. Walhasil, dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa dianjurkan seorang itu menggunakan sutra, dan hendaklah sutra yang digunakan itu timbul. Sutra yang digunakan itu ditimbulkan, ya, nampak, bukan hanya dengan garis saja. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan kadarnya, yaitu seperti mukhiratur rahli, seperti pelana kuda, ketinggian dari pelana kuda tersebut. Sehingga dalam hal ini hendaklah kita menggunakan sutra yang nampak, ya, minimal sepertiga dhira' hasta. Yang paling afdal sebagaimana yang telah datang dari Abdullah bin Umar, kita menggunakan yang satu hasta. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, wa an Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Sabrah bin Ma'bad Abu Thuriyah Al-Juhani, beliau tinggal di Madinah, dan beliau termasuk di antara ahli Basrah. Meninggal pada zaman khilafah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian dari kalangan para ulama menyebutkan bahwa beliau sempat mengikuti perang Khandaq dan perang-perang setelahnya. Ini ada sebagian pendapat dari kalangan para ulama, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin, hendaklah salah seorang kalian menggunakan sutra. Yang dimaksud yastatir dari kata istitar di sini adalah ittikhadus sutrah, mengambil pembatas salat. Ya, sebab kadang-kadang kata-kata istatara, yastatiru, kadang-kadang yang dimaksud adalah menutup aurat. Menutup aurat. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man atal ghaita falyastatir. Barang siapa yang mendatangi tempat untuk membuang hajah, maka hendaklah dia menutup auratnya agar kemudian tidak dilihat oleh orang lain. Ini falyastatir. Dalam hadis ini disebutkan liyastatir. Namun yang dimaksud liyastatir di sini berbeda dengan yang hadis yang kita sebutkan tadi. Kalau yang kita sebutkan yang dimaksud adalah menutup aurat. Adapun dalam hadis ini yang dimaksud adalah menggunakan sutra, pembatas untuk salat. Liyastatir ahadukum fis salati, hendaklah salah seorang kalian menggunakan pembatas salat dalam salatnya, walau bisahmin, walaupun dengan satu anak panah yang ditancapkan di hadapannya untuk dijadikan sebagai pembatas salatnya. Akhrajahul Hakim, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Hakim, ya, juga Ibn Khuzaimah, Abu Ya'la, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan Ibn Abi Syaibah, mereka meriwayatkan hadis ini. Hadis ini terlebih dahulu kita jelaskan dari sisi kedudukan riwayat ini. Hadis Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu ini berasal dari beberapa perawi, kurang lebih ada 5 orang perawi yang mereka meriwayatkan dari satu orang. Satu orang ini bernama Abdul Malik Ibni Rabi' Ibni Sabrah Ibni Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani. Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani. Abdul Malik Ibn Rabi' ini meriwayatkan dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Ar-Rabi' meriwayatkan dari kakeknya. Siapa nama kakeknya? Ya ini sahabat ini, Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani. Ya. Seluruh riwayat berasal dari jalan ini, Abdul Malik Ibn Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Dari ayahnya, dari kakeknya. Sumbernya ini dari Abdul Malik Ibn Rabi'. Semua orang yang ada di bawahnya, ada 5 perawi, semuanya meriwayatkan dari Abdul Malik Ibn Rabi'. Nah, Abdul Malik Ibn Rabi' inilah ya, yang menjadi perselisihan. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang kedudukan Abdul Malik dalam periwayatan hadis. Nah, dalam periwayatan hadis, apakah Abdul Malik Ibn Rabi' termasuk perawi yang bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak? Ya, karena sebagian dari kalangan para ulama husnudzan terhadap Abdul Malik Ibn Rabi' ini. Berbaik sangka terhadap riwayatnya. Ya, seperti Al-Ijli, Ibn Hibban, Al-Hakim, Ibn Khuzaimah dan demikian pula Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Rahimahumullah. Sehingga dalam hal ini di kalangan para ulama ada yang berbaik sangka terhadap riwayatnya Abdul Malik Ibn Rabi'. Ya, dalam meriwayatkan hadis ini disebabkan karena adanya para ulama yang mempercayai atau mensikahkan atau berhujjah dengannya. Nah, termasuk diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau berbaik sangka dan bersandarkan kepada mereka-mereka ini yang mensikahkan Abdul Malik Ibn Rabi'. Padahal diketahui ya dalam ilmu hadis bahwa di kalangan para ulama itu ada orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang mutasahilina fit tawthiq. Orang yang terlalu memudah-mudahkan dalam hal menthiqahkan seorang perawi. Terlalu mudah untuk mengatakan si fulan ini terpercaya hadisnya. Padahal para ulama yang lain tidak mempercayainya. Ada di kalangan mereka yang disebut dengan mutasahil. Orang yang terlalu memudah-mudahkan dalam hal menthiqahkan. Ya. Seperti contoh Ibnu Hibban rahimahullah. Ibnu Hibban dikenal di kalangan para ulama, beliau selalu mentauthik ya, menyebutkan kethiqahan seorang perawi yang menurut para ulama yang lain dia adalah perawi yang majhul, orang yang tidak dikenal. Karena memang Ibnu Hibban ya, bagi siapa yang belajar ilmu mustalahul hadits, dia memiliki kaidah bahwa seorang perawi yang tidak dikenal kalau dia meriwayatkan hadis dan orang-orang thiqah meriwayatkan darinya dan dia tidak mendatangkan hadis yang munkar, maka orang ini dipercaya. Namun kaidah ini ditolak oleh para ulama, tidak benar, tidak cukup yang demikian ya. Haruslah diketahui siapa orang itu, bagaimana keadaannya, baru kemudian kita menerima riwayatnya. Oleh karena itu para ulama tidak ridha dengan taufiknya mereka ini. Al-Ijli diketahui orang yang memudahkan dalam mempercayai seorang perawi. Demikian pula Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, mereka ini orang-orang yang diketahui memudah-mudahkan dalam hal menthiqahkan, mempercayai sebagian para perawi. Ya, sehingga dalam hal ini dari kalangan para ulama yang lain ada yang menjarah, dalam artian mencerca riwayatnya Abdul Malik bin Rabi. Terkhusus apabila Abdul Malik bin Rabi meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, maka dia ini menjadi seorang perawi yang lemah. Oleh karena itu Yahya bin Ma'in salah seorang imam dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, beliau mengatakan pada saat beliau ditanya tentang kedudukan riwayat Abdul Malik dari ayahnya, dari kakeknya, bagaimana kedudukan riwayatnya, kata beliau, dhi'af, riwayatnya adalah lemah. Ya, sehingga dalam hal ini wallahu a'lam bis-shawab, kedudukan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, kedudukan hadis ini adalah hadis yang dhaif, sebagaimana disebutkan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Nah, ini dari sisi kedudukan sanad. Ya, kalaulah kemudian memang kita mengetahui sebagian para ulama ada yang mensahihkan, dan termasuk di antara mereka adalah Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Mujaddid Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyebutkan itu dalam silsilah Al-Hadits Shahihah jilid 6. Di mana beliau mensahihkan hadis ini. Ya. Kalaulah hadis ini adalah hadis yang sahih, maka ini sangat kuat sekali. Ini termasuk di antara hujjah yang dijadikan sebagai dalil dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa hukum sutrah hukumnya adalah wajib, bukan hanya sekedar sunnah. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum sutrah, apakah sunnah atau wajib. Mayoritas dari kalangan para ulama mengatakan sunnah. Mayoritas dari kalangan para ulama mereka mengatakan sunnah, ya. Dengan nanti akan kita sebutkan bahwa di antara mereka ada yang berdalil dengan hadis-hadis yang sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk melawan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang perintah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan perintah untuk membuat sutrah, ya, membuat pembatas pada saat mengerjakan sholat. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan wajib, di antaranya Abu Awanah. Dan dinukilkan pula oleh Ibn al-Arabi, salah satu dari riwayat al-Imam Ahmad, beliau juga mengatakan wajibnya. Ya, dinukilkan dalam salah satu riwayat beliau. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan Ibn Khuzaimah juga berpendapat wajibnya. Walhasil dalam hal ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, yang ada di kalangan para ulama hanya ada dua pendapat saja tentang hukum menggunakan pembatas salat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, dan yang berpendapat wajibnya ini lebih mendekati kebenaran. Namun tentunya ada dari kalangan sebahagian para ulama, dan bahkan itu jumhur dari kalangan para ulama mengatakan sunnah. Namun ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, jika kita sudah mengetahui tentang hukum menggunakan pembatas salat, ya, dan tidak ada yang mengatakan boleh-boleh saja atau istilahnya mubah, tidak ada yang mengatakan makruh apalagi haram, lalu seharusnya kita, ya, sebagai kaum muslimin yang mengerjakan salat bersungguh-sungguh untuk menghidupkan perkara ini, apalagi banyak dari kalangan kaum muslimin yang sudah terlalaikan untuk menghidupkan sunnah ini. Kalaulah kita berpendapat sunnah, ya, maka cukuplah perkara yang sunnah itu untuk kita hidupkan. Jangan kita menganggap enteng, wah, hanya sunnah saja. Padahal tiang-tiang di masjid itu banyak. Dan padahal memungkinkan bagi dia untuk masuk ke dalam masjid, mendekati dinding, untuk sholat menghadap ke sutrah. Sangat memungkinkan bagi dia. Namun sebagian dari kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, terlalu memudah-mudahkan perkara ini. Wah, masalah sunnah saja dipertentangkan, ya. Kadang-kadang kita mendengar yang seperti itu. Jangan terlalu ekstrim lah. Dikit-dikit pakai sutra. Kan hanya sunnah saja. Subhanallah. Masalah sunnah, ya, diremehkan. Kalaulah itu sunnah, Padahal yang sahih dari pendapat para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa menggunakan pembatas sholat adalah perkara yang wajib hukumnya. Bukan hanya sekedar sunnah saja, tapi wajib. Di antaranya adalah hadis ini, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan liyastatir lam, di kalangan ilmu nahwu mengatakan lam yang ada di depan kalimat yastatir ini adalah lamul amri, lam yang menunjukkan perintah, ya. Jadi kalau kita terjemahkan hendaklah, hendaklah, ya. Dan itu ditegaskan dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, istatiru fi salatikum, ya, buatlah pembatas dalam salat kalian, walau bisahmin, walaupun setinggi anak panah. Nah, maka ini salah satu hujjah, walaupun kita mengatakan tadi bahwa terjadi kelemahan dalam sanadnya. Kalaulah sebagian para ulama ada yang menguatkan riwayat ini, ya, maka ini adalah salah satu dalil. Namun kita tidak hanya berdalil dengan hadis ini saja, ya. Kita tidak berdalil sebab dalam sanadnya ada yang terjadi dari kelemahan. Namun di sana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari Sahal bin Abi Hathmah. Dari Sahal bin Abi Hathmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," apabila salat salah seorang kalian, "falyusalli ila sutrah," maka hendaklah dia salat menghadap ke sutrah. Atau idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha, apabila salah seorang kalian salat menghadap ke sutra maka hendaklah dia mendekati sutra itu, hendaklah dia mendekati sutra itu, la yaqta'u syaitanu alaihi salatah, jangan sampai syaitan akan memutuskan salatnya, jangan sampai syaitan akan memutuskan salatnya. Para ulama yang mengatakan wajibnya, maka di dalam hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendekati sutrah. Maksimal jarak antara dia dengan sutrahnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, maksimalnya 3 hasta. Maksimalnya. Ya. Kalau dia hendak mendekat, itulah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. فَلْيَدْنُ مِنْهَا, maka hendaklah dia mendekatinya. Pendekatannya sampai berapa ukurannya? Disebutkan dalam Sahihul Bukhari, ya, bahwa antara beliau dengan sutrahnya, ya, itu kadarnya ini sekadar seekor kambing bisa melewati. Sekadar seekor kambing bisa melewati, satu ekor kambing. Nah, bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke sutrah, hampir-hampir saja kambing itu tidak bisa lewat di hadapannya, saking dekatnya Rasulullah SAW dengan sutrahnya, pembatas sholatnya. Dari sini para ulama mengatakan minimalnya antara dia dengan sutrah adalah sekadar dia boleh sujud di depannya. Kalau dia boleh sujud, maka itulah yang minimal. Saking dekatnya, sampai-sampai kambing aja sulit untuk lewat di hadapannya. Nah, seekor kambing sulit untuk lewat di hadapan. Maksimalnya 3 hasta, sebagaimana yang telah kita sebutkan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat di dalam Ka'bah antara beliau dan dinding itu ada 3 hasta dalam hadis Abdullah bin Umar. Nah, la yaqta'u syaitan alaihi salatah, jangan sampai syaitan memutus solatnya. Nah, ini termasuk di antara faedah sutrah, ya, hendaklah dia mendekati sutrah, jangan sampai ada syaitan yang akan merusak solatnya. Nah, mungkin ada anjing yang akan lewat. Nah, ataukah mungkin ada himar, ada keledai yang lewat. Atau mungkin ada wanita yang lewat yang menyebabkan rusaknya sholat seseorang. Itu akan kita sebutkan nanti dalam hadis yang berikutnya. Nah, walhasil di antara faedahnya adalah menghindari syaitan. Jangan sampai syaitan akan merusak sholatnya. Nah, akan merusak sholatnya. Ini di antara faedahnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa sutrah tersebut adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi Ibnu Khuzaimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusalli illa ila sutrah wa la tada ahadan yamurru baina yadayhi. Jangan kalian salat kecuali menghadap ke sutrah. Jangan kalian salat kecuali menghadap ke sutrah. Jangan kalian biarkan ada seorang pun lewat di hadapan kalian apabila sedang mengerjakan sholat. Ini ya larangan Nabi SAW untuk sholat kecuali dengan menggunakan sutra. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan. Di antara dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW idza kharaja ila al-musalla kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-musalla amara bi harbatin fatudha baina yadayhi al-imam. Nah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar ke lapangan untuk salat, ya. Tidak seperti di masjid. Kalau di masjid memungkinkan seorang itu menghadap ke dinding salat, ya, dengan menjadikan dinding sebagai sutrahnya. Tapi ini ke lapangan. Karena di lapangan biasanya tidak ada sutrah, maka Rasulullah SAW apabila keluar, ya, ke lapangan, maka beliau memerintahkan kepada para sahabat atau salah seorang dari mereka untuk membawa tombak kecil yang akan diletakkan di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan beliau sebagai imam sholat. Beliau perintahkan, dan asal hukum perintah adalah wajib. Asal hukum perintah adalah wajib. Sampai pada saat keluar lapangan. Saking pentingnya permasalahan ini, Rasulullah SAW tidak melupakannya dan memerintahkan pada salah seorang sahabat untuk membawa tombak yang kecil untuk dipasang di hadapan beliau sebagai imam. Maka ini juga menunjukkan perintah dari Nabi SAW yang tegas, yang menunjukkan wajibnya, ya, menggunakan sutrah. Adapun dalil-dalil yang datang dalam beberapa riwayat yang dijadikan dalil oleh jumhur dari kalangan para ulama bahwa sutrah hukumnya tidak wajib, kadang-kadang ada dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah, tapi hadis-hadisnya lemah, ya. Ada pula yang sahih sanadnya namun penempatannya tidak betul. Seperti apa misalnya? Di antara para ulama ada yang berhujjah dengan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Ibnu Abbas lewat di hadapan para makmum, ya, lewat di hadapan para makmum. Dalam hadis itu disebutkan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tidak menghadap ke dinding. Tidak menghadap ke dinding. Kata mereka, yang dimaksud tidak menghadap ke dinding yaitu tidak menggunakan pembatas salat. Namun ini penafsiran yang keliru. Ya. Penyebutan dinding di situ tidak menunjukkan dan tidak menafikan adanya sutrah. Sebab kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau tidak menghadap ke dinding, maka beliau kadang menggunakan tombak yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang disebutkan dalam hadis ini ila ghairi jidar. Rasulullah salat tidak menghadap ke dinding. Tapi tidak menunjukkan bahwa beliau tidak menggunakan sutrah. Boleh saja beliau menghadap ke tombak atau yang semisalnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membawa tombak yang kecil apabila keluar. Ada lagi sebagian dari mereka yang berhujjah dengan hadis Aisyah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat beliau tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat menghadap ke Aisyah yang sedang tidur. Nah, menghadap ke Aisyah yang sedang tidur. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa pada saat Aisyah radhiyallahu ta'ala berada di hadapan Rasulullah juga menunjukkan bolehnya melewati. Ya. Bolehnya lewat di hadapan orang yang sholat. Nah, kenapa kata mereka? Karena tidurnya Aisyah menunjukkan bolehnya lewat. Dan di situ tidak disebutkan adanya sutrah. Juga sama sekali bukan dalil. Nah, tidak menunjukkan bolehnya lewat. Karena hadis ini hanya menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidur di situ dan beliau tidak berjalan, beliau tetap di situ. Ya. Dan demikian pula dalam hadis ini justru menjadi hujjah bahwa Rasulullah SAW menggunakan sutrah. Sutrahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu para ulama, kalau tidak salah Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab, pada saat menyebutkan hadis ini, babu as-salatu khalfan na'im. Salat di belakangnya orang yang sedang tidur. Ya. Boleh dijadikan orang yang tidur tersebut sebagai sutrahnya. Nah, justru ini menjadi dalil yang menunjukkan dianjurkannya dan disyariatkannya menggunakan sutrah ketika melaksanakan salat. Walhasil dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalil-dalil menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sutrah hukumnya wajib. Sehingga dalam hal ini hendaklah jangan kita terlalu memudah-mudahkan, ya, pada saat kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat menghadap ke sutrah, maka menghadaplah ke sutrah, ya, apakah itu dinding atau yang semisalnya. Nanti pada pembahasan yang berikutnya kita akan menyebutkan perkara-perkara atau apa saja yang boleh dijadikan sebagai sutrah dan apa saja dari benda-benda yang tidak diperbolehkan, apakah hukumnya makruh ataukah haram untuk dijadikan sebagai sutrah. Dan sekira untuk pertemuan kita di malam hari ini insyaallah taala sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.